Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi wa mawalah wa ba'du. Qala ibn Abdul Bar wa ruwayna min wujuhi an Umar bin al-Khattab annahu kharaja wa ma'ahu an-nas famarru bi'ajuzin fas tawqafathu fawaqafa laha faja'ala yuhaddithuha wa tuhaddithuhu faqala lahu rajulun ya amirul mu'minin hasibtun nasa ala hazihil ajuz qala wailak tadari man hazihi hazihi imra'atun sami Allahu syaqwaha min fawqi sab'a samawat wa zakarul haditha. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para hadirin sekalian, kita akan lanjutkan membaca kitab Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah yang ditulis oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah tentang kesepakatan seluruh kaum muslimin dari zaman ke zaman, masa ke masa, tentang bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Kita telah sampai kepada perkataan para sahabat-sahabat Nabi tentang Allah di atas, dan kita telah bacakan di antaranya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berkata tentang Khawlah. Khawlah adalah seorang wanita yang pernah mengadukan nasibnya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika suaminya menziharnya. Ya. Dan ini telah kita baca kemarin ketika perempuan ini memberhentikan Umar radhiyallahu tabaraka anhu. Maka ketika itu orang bertanya, kenapa engkau mau berhenti dengan disebabkan dengan seorang perempuan yang memberhentikanmu? Ya, karena seorang wanita memberhentikan Umar dan bertanya kepada Umar. Kata Umar, kau tahukah siapa perempuan ini? Dialah perempuan, ya, yang Allah mendengar aduannya dari atas 7 lapis langit. Ini majhul syahid. Dan Allah telah menyebutkan kisah ini dalam surat Al-Mujadalah. Allah berfirman, qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar perkataan seorang perempuan yang mengeluhkan kepadamu tentang suaminya. Wa tashtaki ilallah, dan dia mengadukan nasibnya kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Sungguh Allah mendengar perbincangan kalian berdua. Jadi kata Umar, bagaimana aku tidak berhenti terhadap seorang perempuan yang Allah saja pun mendengarkan pengaduannya, apalagi aku adalah manusia. Ini menunjukkan keutamaan Khawlah bintu Tha'labah, di mana Allah Subhanahu wa taala mendengarkan pengaduannya. Dan wajhu syahid di sini menunjukkan bahwasanya Allah Jalla wa ala di atas. Ini telah kita sebutkan. Kemudian berkata Abdullah bin Rawaha pun telah kita sebutkan. Abdullah bin Rawaha suatu ketika tatkala istri sedang tidak di rumah mencampuri budaknya. Akhirnya istrinya merasa curiga dan istrinya meminta agar dia itu bersumpah dengan membacakan Al-Qur'an Al-Karim, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Abdullah bin Rawaha tidak membaca Quran, tapi dia membacakan bait-bait syair untuk menangkan istrinya. Ya, padahal dibacanya adalah syair. Di antara isi syairnya adalah syaitu bi anna wa'dallahi haqqun wa anna an-nara mathwal kafirin. Aku bersaksi janji Allah adalah benar dan neraka adalah tempat bagi orang-orang yang kafir. Wa annal 'arsya fawqal ma'i tafin. Sungguh arsy itu di atas air bersemayam. Wa fawqal 'arsyi rabbul 'alamin. Dan di atas arsy ada Allah rabbul 'alamin. Wa tahmiluhu malaikatun syidad. Malaikat-malaikat yang kuat telah membawa arsy tersebut. Malaikatul ilahi masuminah, mereka lah malaikat-malaikat Tuhan yang memiliki kekhususan bentuk tertentu. Qafaqalat, maka berkatalah ketika itu isinya, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Wa kadzabtu aini, aku dustakan mataku yang melihat engkau membawa dia ke rumah ini. Wa kanat la tahfazul Quran, karena istri Abdullah bin Rawaha tidaklah menghafalkan Quran. Asyahid di sini bahwasanya Abdullah bin Rawaha menunjukkan bahwasanya Allah di atas arasy. Kemudian kita juga telah membacakan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu tabarakatuh anhu, ya, yang menjelaskan bahwasanya antara langit dunia dan langit berikutnya perjalanan 500 tahun. Antara satu langit dengan langit berikutnya juga perjalanan 500 tahun. Ya, antara langit yang ketujuh dan antara kursi perjalanan seperti itu pula. Ya, dan kursi dalam bahasa Arab tempat seorang raja meletakkan kakinya. Dan antara kursi dengan air perjalanan itu pula. Di atas air itu arsy. Ya, dan Allah Jalla wa'ala di atas arsy. Dan Dia mengetahui apapun yang kalian lakukan. Ini perkataan Mas'ud dan ini telah kita baca. Ya. Kemudian kita telah baca pula perkataan Ibnu Mas'ud lainnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki baginya siang dan malam. Laisa inna rabbikum mailun wal nahar. Karena semuanya makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tidak ada bagi Allah siang maupun malam. Ya, wa nuru as-samawati min nuri wajhihi. Cahaya yang terdapat di langit bumi adalah bagian daripada cahaya wajahnya. Wa inna miqdara kulli yawmin min ayyamikum indallahi 12 sa'atan. Ya. Sesungguhnya hitungan hari dari hari-hari kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 waktu. Fatu'radu 'alaihi a'malukum. Dibawakanlah kepada Allah, dihadapkan kepada Allah amalan-amalan kalian. Bil amsi awwalan nahar. Amalan yang kalian lakukan kemarin dihadapkan kepada Allah tabaraka taala di awal siang. Awil yawm fayanzuru fiha 3 sa'an. Maka Allah melihat dalam 3 waktu. Fayattali'u minha 'ala ba'd ma yakrah. Allah menyaksikan, melihat apa-apa yang tak disukainya daripada amalan manusia. Fa yughdhibuhu dhalik. Maka Allah Subhanahu wa taala marah. Fa awwalu man ya'lamu bi ghadabihi alladhina yahmilun al'arsy. Tatkala Allah marah, yang pertama kali mengetahui kemurkaannya adalah malaikat-malaikat yang membawa arasy. Wa yajidunahu yathqulu alaihim. Mereka merasakan arasy berat bagi mereka. Fa yusabbihu alladhina yahmilun al'arsya wa suradiqatul arasy. Maka malaikat-malaikat yang membawa arasy serta yang mengelilingi arasy bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatul muqarrabun wa sairul malaikah. Demikian juga seluruh malaikat-malaikat yang memiliki kedudukan yang dekat kepada Allah dan seluruh malaikat. Wa yanfukhu Jibril fil qarni fala yabqa fi fala yabqa syai'un illa sami'ahu illa tsaqalain. Maka Jibril pun ya meniupkan sangkakala, maka tak ada makhluk apapun kecuali mendengarnya kecuali dua jenis makhluk, al-ins wal jin, manusia dan jin yang tak mendengarnya. Fayusabbihunahu 3 sa'atin, maka seluruhnya bertasbih memuji Allah dalam 3 waktu. Hatta yamtali ar-rahman rahmah, sehingga Allah Subhanahu wa taala dipenuhi dengan rahmatnya. Fatilka 6 sa'at, seluruhnya adalah 6 waktu atau 6 masa. Thumma yu'ta bima fil arham, kemudian dibawakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang akan dibentuk dalam setiap rahim, baik rahim manusia maupun binatang dan seterusnya. Fayanzur fiha 3 sa'at, maka Allah melihat dalam 3 waktu. Fayusawwirukum fil arhami kayfa yasha, kemudian Dia pun mulai membentuk kalian dalam rahim-rahim ibu kalian sebagaimana Dia kehendaki. La ilaha illahul azizul hakim. Tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Dialah Allah, Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Fatilka 9 sa'at, semuanya menjadi 9 masa, 9 waktu. Thumma yanzuru fi arzaqil khalqi kullihim 3 sa'at, kemudian Allah menilik, melihat rezeki-rezeki yang akan Dia sebarkan, tebarkan kepada makhluknya dalam 3 waktu pula. Fayabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir, maka Dia bentangkan rezeki, Dia luaskan rezeki kepada siapa Dia kehendaki dan Dia sempitkan kepada siapa yang Dia kehendaki. Innahu bikulli syai'in alim, sesungguhnya Dialah Allah, Tuhan yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Thumma qara'ah, kemudian Abdullah Mas'ud membaca kulla yawmin huwa fi sya'an, setiap hari Allah tabaraka ta'ala dalam satu pekerjaan. Allah tak pernah lelah, tak pernah berhenti, tetap sentiasa ada pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala dilakukan. ثم قال عبد الله هذا من شأنكم وشأن ربكم تبارك وتعالى. Beginilah kondisi kalian dan kondisi Tuhan kalian Allah Jalla wa Ala, Tuhan yang Maha Berkah lagi Tuhan Maha Tinggi. Kemudian hal semacam ini juga diriwayatkan dalam riwayat berikutnya. Kita pindah kepada perkataan Abdullah bin Abbas. Iqra. Qawlu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibn Abbas. Qawlu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Ba'da dhalik. Na'am. Qawlu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Zakara Abdullah bin Ahmad bin Hanbal fi kitab sunnah. Min hadis Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala tafakkaru fi kulli shay'in wa la tafakkaru fi dhatillah fa inna baina as-samawati as-sab'i ila kursiyyihi 7000 nurin wa huwa fawqa dhalika. Qawlu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, jika tadi perkataan Abdullah bin Mas'ud, inilah perkataan Ibn Abbas. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menyebutkan dalam kitab sunnah dari hadis Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu bahwasanya ya Sa'id bin Jubair berkata tafakkaru fi kulli syai'in, kalian silakan berpikir tentang segala sesuatu, wala tafakkaru fi dzatillah, tapi janganlah kalian berpikir tentang Allah. Hadis ini adalah hadis perkataan Abdullah bin Abbas diriwayatkan oleh yang diriwayat Sa'id bin Jubair. Berkata Ibn Abbas, pikirkanlah segala sesuatu, tapi jangan pikirkan tentang zat Allah. Fa inna baina samawati sab'i ila kursiyihi 7000. Sesungguhnya antara langit yang 7 lapis dan kursi Allah SWT ada 7000 nur, ada 7000 cahaya. Wa huwa fawqa dzalik, dan Allah di atas itu semua. Naam. Wa fi musnadil Hasan bin Sufyan wa kitab Utsman bin Sa'id ad-Darimi min hadis Abdullah bin Ubay Mulaikati annahu haddatsahu Zakwana qala istazana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ala Aisyata radhiyallahu anha wa hiya tamutu fa qala laha kuntu uhibbu nisa'an nabi kunti ahabba nisa'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu illa tayyiban illa tayyiban wa anzalallahu bara'ataka min fawqi sab'a samawat ja'a bihal ruhul amin fa asbaha laisa masjidu min masajidillah yuzkaru fihi illa wa hiya tutsla fihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dalam Musnad Al-Hasan bin Sufyan dan kitab Uthman bin Sa'id Ad-Darimi dari hadis Abdullah bin Abi Mulaikah bahwasanya dia pernah diberitakan oleh Taqwan, dia berkata ista'adana Ibnu Abbas Abdullah Taqwan pernah menceritakan kepada Ibnu Abi Mulaikah bahwasanya Ibnu Abbas pernah masuk menemui Aisyah radhiyallahu tabarakatuh anha dalam kondisi Aisyah sekarat mau meninggal. Wahia tamut, maksudnya dia dalam kondisi sekarat akan meninggal. Faqala laha, maka datanglah Abdullah bin Abbas menghibur ibunda kita. Dia berkata, kunti ahabba nisa'in nabi, engkaulah wanita yang paling dicintai oleh Nabi yang mulia SAW. Walam yakun Rasulullah SAW yuhibbu illa tayyiban, dan tak akan mungkin Nabi yang mencintai kecuali sesuatu yang baik, dan engkau adalah orang yang baik. Wa anzalallahu bara'ataki min fawqi sab'i samawat, dan dia Allah telah menurunkan dari atas langit ketujuh tentang kesucian dirimu daripada apa yang dituduhkan mereka. Karena ibunda kita dituduh berzina, berselingkuh dengan Safwan. Akhirnya Allah turunkanlah surat dalam surat An-Nur yang mensucikan ibunda kita dari atas langit ketujuh. Fa asbaha laysa wa ja'a biha ar-ruhul amin, yang mana surat tersebut dibawa oleh malaikat yang terpercaya namanya ar-ruhul amin itu Jibril. Fa asbaha laysa masjidun min masajidillah, sehingga tak ada lagi masjid daripada masjid-masjid Allah illa wahya tutla, kecuali di masjid tersebut dibacakan ayat tentang dirimu yang Allah sucikan di atas langit ketujuh, fihi ana al-laili wa ana an-nahar, yang sentiasa dibaca manusia baik ketika siang maupun ketika malam hari. Ini menunjukkan perkataan Ibnu Abbas, Allah di atas. Dan ini pun disepakati oleh Bunda Aisyah dan dia tidak mengingkari. Sudah berapa perkataan sahabat yang kita nukil, perkataan Abdullah bin Abbas, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Rawaha, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Dan inilah yang benar, Allah di atas. Fitrah manusia mengatakan demikian. Dalam doa-doa yang kita hantarkan, kita angkat tangan kita, fitrah kita meyakini Allah di atas. Tidaklah rusak memahami, kecuali dirusak oleh orang-orang ahlul kalam. Naam. Wa dzakara At-Tabari fi syarh As-Sunnati min hadits Sufyan an Abi Hasyim min al-Mujahid qala qila li Ibn Abbas inna nasan yukazzibuna bil qadari qala yukazzibuna bil kitabi la in akhastu bi sya'ri ahadihim la an dawanna inna Allaha kana 'ala 'arsyhi qabla an yakhluqa shay'an fa khalaqal khalqa wa kataba ma huwa ka'in ila yaumil qiyamah fa inna ma yajri an-nasu 'ala amrin qad furiqa min. Wa dzakara At-Tabari fi syarh Sunnah, Imam At-Tabari menyebutkan dalam syarh Sunnah min hadits Sufyan an Abi Hasyim an Mujahid, dari hadis Sufyan dari Abi Hasyim dari Mujahid qala, berkata Mujahid, qila li Ibnu Abbas, pernah ditanyakan kepada Ibnu Abbas, inna nasan yukadzibuna bil qadar, wahai Ibnu Abbas, ada orang-orang yang mereka mengingkari tentang takdir Allah, mereka mengingkari beriman dengan takdir. Maksudnya adalah kaum Mu'tazilah, Nufatul Qadar, yang mengatakan tidak ada takdir, Allah tidak tahu perkara apapun juga sebelum terjadi, dan segala macam perbuatan makhluk itu bukan ditentukan Allah SWT. Ya, ada orang-orang yang mengingkari takdir. Qala, maka berkata Abdullah ibn Abbas, yukadzibuna bil kitab, kalaulah mereka mengingkari takdir, berarti mereka telah meningkari dan mendustakan Al-Quran, kitabullah tabaraka ta'ala. Karena tentang takdir ada dalam Quran. Lain akhadtu bi sya'ri ahadihim la'anduwannahu. Kalaulah ku dapat orang tersebut, akan ku tarik rambutnya. Ya, innallaha kana 'ala 'arsyih. Karena sungguhnya Allah berada di atas arsy-Nya, qabla an yakhluqa syai'an, sebelum dia menciptakan segala sesuatu. Fa kataba ma huwa ka'in, sebelum ada segala sesuatu dia telah menuliskan apapun juga yang akan terjadi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi semuanya apa yang terjadi di alam raya dan semesta jagat ini telah Allah tuliskan sebelum Allah ciptakan semesta dan jagat alam raya ini. Fa innama yajri an-nasu 'ala amrin qad furiqa minhu, sesungguhnya apa yang terjadi dengan manusia benar-benar sesuatu perkara yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah final, telah selesai, tak akan dapat diubah. Kata Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ketentuan takdir kami. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, segala sesuatu kami telah catatkan dalam kitab induk kami. Ya, dan banyak sekali keterangan dalam Quran tentang masalah ini. Yang mendustakan takdir, mendustakan Quran. Padahal Allah di atas arsy-Nya sebelum menciptakan langit dan bumi telah menuliskan segalanya. Inilah perkataan siapa? Ibnu Abbas. Naam. Wa qala Ishaq bin Rahawaita. Wa qala Ishaq bin Rahawaita. Akhbarana Ibrahim bin al-Hakami bin Abban an Nabih an ikrimata fi qawli ta'ala thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim al-ayah. Qala bin Abbas radiyallahu anhuma lam yastati' an yakula min fauqihim ulima annallaha alima annallaha min fauqihim. Wa qala Ishaq bin Rahawaih, berkata Ishaq bin Rahawaih, akhbarana Ibrahim al-Hakam, Ibrahim al-Hakam menceritakan kepada kami, an Ibrahim al-Hakam bin Aban, an abihi, dari ayahnya, an Ikrimah, dari Ikrimah, fi qawli ta'ala, ketika Ikrimah menafsirkan firman Allah tentang perkataan Iblis. Iblis bersumpah, thumma la'atiyannahum, wahai Tuhan, pasti aku akan datangi mereka, menggoda mereka, menyesatkan mereka, min baini aidihim, dari hadapan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim, dari samping kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari samping kiri mereka, thumma la tajidu aktsarhum syakirin, pasti engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Al-ayah. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lam yastati an yaqula min fawqihim, iblis tak berani mengatakan aku akan goda mereka dari atas mereka. Iblis menggoda manusia dari depan, belakang, kanan, kiri, dari bawah, dari atas tidak. Lam yastati, kata Ibnu Abbas, tak mampu iblis mengatakan akan kugoda mereka dari atas mereka, karena dari atas turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa dihalangi oleh iblis. Ya. Al ulima anna Allah min fawqihim, atau alima anna Allah min fawqihim, karena iblis tahu Allah di atas mereka, menurunkan rahmatnya sehingga tak mungkin iblis mampu mendatangi manusia dari atas-atas mereka, akan di sanalah Allah Jalla wa'ala menurunkan rahmatnya kepada manusia. Naam. Qalu Aisyah radhiyallahu anha qala Ad-Darimi haddatsana Musa bin Ismail haddatsana qala haddatsana qalat darimi haddatsana Musa bin Ismail haddatsana la iqra qala haddatsana hakadha qalat darimi qala haddatsana Musa bin Ismail haddatsana qala haddatsana Juwairiyah qala haddatsana Juwairiyah bin Asma qala sami'tu Nafi'an yaqulu qalat Aisyah radhiyallahu anha wa ayyamallahu wa imullahi inni la akhsha law kuntu uhibbu qatlahu laqataltuhu, ta'ni Utsman, lakinna alimallahu min fawqi arshihi anni lam uhibbu anni lam uhibba qatlahu. Qawlu Aisyah radhiyallahu anha, perkataan Aisyah tentang Allah di mana, ya semoga Allah meridainya, tatkala Utsman itu dibunuh. Sebagian orang menyebarkan berbagai macam isu terbunuhnya Utsman karena perkara ini perkara itu, ya. Sebagian ya menyangka bahwasanya itu adalah merupakan makar tipu daya. Ya, sebagian daripada sahabat lainnya, di antaranya yang tertuduh adalah ibunda kita Aisyah. Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha wardhaha, ya. Sebagaimana Imam Dari menyebutkan dalam hadis dalam riwayatnya dari Musa bin Ismail, berkata kepada Musa bin Ismail, Juwairiyah bin Asma, dia berkata, aku pernah mendengar Nafi' berkata Aisyah, "Wa yumullah, aku bersumpah demi Allah, inni la akhsha law kuntu uhibbu qatlahu la qataltuhu." Sungguh aku begitu khawatir, padahal aku mampu, sekiranya aku mau membunuhnya pasti bisa kubunuh. Ta'ni Utsman, maksudnya Utsman. Walakin 'alima Allah, tapi Allah tahu, min fawqi 'arsy, dari atas langit ketujuh, dari atas 'arsy-Nya, inni lam uhibba qatlahu, aku tak pernah senang terbunuhnya Utsman, apalagi membunuhnya. Ya, yang perlu digarisbawahi bahwasanya adalah perkataannya Allah dari atas 'arsy-Nya mengetahui. Nah. Qawlu Zainab bintu Jahsin Ummul Mu'minin radhiyallahu anha sabata fis sahihaini min hadisi Anas radhiyallahu anhu qala kanat Zainabu tabkharu ala azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqulu zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allahu min fawqi sab'a samawat. Naam. Tadi perkataan ibunda Aisyah, sekarang perkataan Zainab bintu Jahsy, juga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita melihat banyaknya perkataan sahabat ini, sungguh kita heran aneh ketika ada orang menyatakan paham yang menganggap Allah seharusnya sesat. Sungguh kita aneh dan merasa heran sekali. Yang mengatakan Allah seharusnya sesat, sungguh aneh. Ini perkataan Allah, perkataan nabinya, perkataan para sahabat. Subhanallah. Perkataan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Zainab bintu Jahsin Ummul Mukminin radhiyallahu anha thabata fi sahihain, ini terdapat dalam riwayat Bukhari Muslim min hadithi Anas radhiyallahu anhu, dari hadis Anas semoga Allah meridainya, qala Anas berkata kanat Zainabu tafkharu ala azwajin Nabi, adalah Zainab senantiasa dia merasa bangga dan membanggakan dirinya di hadapan istri-istri Nabi lainnya, di hadapan madu-madunya. Wa taqulu, di antara hal yang dia banggakan, dia berkata kepada semua madu-madunya, zawajakunna ahalikunna, kalian ini, semua kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian. Wazawwajanillah min fauqi sab'i samawat. Tapi saya dinikahkan langsung oleh Allah dari atas langit ketujuh. Kata siapa? Zainab. Karena Nabi tak pernah membuat akad dengan Zainab, dengan walinya tak ada. Langsung Allah mengatakan, falamma qadha Zaidun minha watara zawwajnakaha. Tatkala Zaid menceraikan istrinya, kami nikahkan engkau dengannya. Siapa yang menikahkan Zainab? Allah Jalla wa'ala. Langsung dari atas langit ketujuh. Langsung Rasulullah masuk ke rumahnya. Subhanallah. Ya, berkata Zainab kepada semua madunya, kalian semuanya dinikahkan oleh wali-wali kalian, tapi aku Allah yang menikahkan dari atas langit ketujuh. Subhanallah. Ini perkataan yang begitu kuatnya. Naam. Warwal Asalu bin bi isnadi anha annaha kanat taqulu zawwajanika ar-rahmanu min fawqi 'arsyihi kana Jibrilu safiru bidzalik wa ana ibnatu ammatik. Warawal Asalu bi isnadin anha, dan Al-Asal meriwayatkan dengan sanadnya dari Bunda Zainab, annaha kanat taqulu, dia berkata, zawajanika ar-rahman, saya dinikahkan oleh Tuhan yang pemurah denganmu ya Rasulullah, min fauqi 'arsyih, dari atas arasy-Nya. Dan ini menunjukkan Nabi mendengar dan Nabi membenarkan. Tak kata Nabi, salah engkau Zainab, Allah bukan di atas arasy, Allah ada di mana-mana. Tak ada kata Nabi demikian. Subhanallah. Berkata Zainab, Tuhan Allah Maha Pemurah yang telah menikahkan engkau denganku, wahai Rasulullah, min fauqi arsyihi, dari atas arasy-Nya. Kana Jibrilus safiru bidzalik, adalah yang menjadi perantara yang memberitahukan hal ini adalah Jibril yang membawakan wahyu. Ya, wa ana ibnatu ammatiki, dan aku juga adalah merupakan anak daripada bibi perempuanmu. Ya, dari arah ayahmu. Ya. Ini dikatakan Zainab kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW membenarkan, tidak mengingkari. Allahu Akbar. Jadi siapa yang salah? Yang mengatakan Allah Taala salah, atau yang mengatakan Allah jangan dikatakan Taala? Mana yang salah? Hah? Pusing kita dibuatnya. Subhanallah. Naam. Qalu Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala lamma la'ana Allahu iblisa wa akhrajahu min samawatihi wa akhzahu qala rabbi akhzaitani wa la'antani wa tarattani min samawatika wa jiwarika wa izzatuka laghuyanna khalqaka wa izzatika laghuyanna khalqaka madamatil arwahu fi ajsadiha fa ajabahu rabbu ta'ala fa ajabahu rabbu tabaraka wa ta'ala li fa qala wa izzati wa jalali wa irtifai ala arsyi law anna 'abdi aznaba hatta mala as-sama'i wal ard mala as-sama'a wal ardu khotaya summa lam yabqa min umrihi illa nafsun wahidun panadima ala zunubihi la ghafartuha wa baddaltu sayiatihi kullihi sayiatihi kullaha hasanat. Qawlu Abi Umamah Al-Bahri radhiyallahu anhu, perkataan Abu Umamah Al-Bahri semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, lamma la'ana Allahu iblis, tatkala Allah melaknat iblis, wa akhrajahu min samawatihi wa akhzah, Allah usir dan keluarkan iblis dari langitnya, dari seluruh langit-langitnya, dicampakkan ke langit, dan Allah hinakan dia, qal, maka berkatalah iblis, rabbi, wahai Tuhanku. Ingat, ini menunjukkan iblis mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi tak berguna pengakuannya. Ini yang kita sebut dengan nama tauhid rububiyah. Iblis pun mengakui Allah Tuhan yang menciptakannya, sebagaimana orang-orang Quraisy pun mengakui Allah sebagai Tuhan yang menciptakan mereka, tapi tak berguna tauhid mereka ini tatkala mereka melakukan kesyirikan dalam tauhid uluhiyah, dalam hal ibadah. Mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah patung-patung berhala. Mereka berkorban untuk Allah, juga berkorban untuk berhala. Berhala-berhala mereka tak guna. Keyakinan mereka Allah yang menciptakan mereka tak guna jika tidak diiringi dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Karena itulah kita katakan tauhid rububiyah tak cukup. Karena itu tauhid pun diimani oleh siapa? iblis. Kata iblis, Tuhan, ya Rabbi akhzaitani, Tuhanku, engkau telah menghinakanku. Wala antani, engkau telah sumpah serapa dan laknat diriku. Wa tarattani min samawatika wa jiwarika, engkau telah usir aku dari atas langitmu, dari kedudukan yang berdekatan denganmu. Wa izzatika, aku bersumpah demi kemuliaanmu, la ughwiyanna khalqak, aku akan goda, pengaruhi, sesatkan seluruh makhlukmu, madamatil arwahu fi ajsadiha, selama mereka masih memiliki ruh-ruh yang masih yakni berada dalam jasad-jasad mereka, aku akan goda mereka selama-lamanya, selama mereka masih hidup. Fa ajabahur rabbu tabaraka wa ta'ala, maka Tuhan Allah menjawab, faqala, maka Allah berfirman, wa izzati wa jalali, aku bersumpah demi kemuliaanku dan demi keperkasaanku, wartifa'i ala arsi, dan demi kedudukanku yang di atas arasku. Perkataan siapa? Allah Jalla wa'ala. Law anna abdi adhnaba, sekiranya hambaku itu berdosa, mala'as sama'a wal arda khataya, dosanya memenuhi langit dan bumi. Thumma lam yabqa min umrihi illa nafasun wahid, ketikalah umurnya tak lagi bersisa kecuali satu hentakan nafas lagi, tinggal satu hentakan nafas lagi. Ya fanadima ala dhunubihi, kemudian dia pun menyesal atas semua dosa-dosa yang dilakukan satu nafas sebelum dia dicabut ruhnya. La ghafartuha, aku akan ampuni dia. Wa badaltu sayyiatihi kullaha hasanat, akan kugantikan semua kejelekannya dengan taubatnya dengan kebaikan-kebaikan. Allahu akbar. Naam. Wa qad ruya hadzal matanu marfu'an wa labzuhu wa izzati wa jalali wa irtifa'i law anna 'abdi fa zakarahu. Wa qad ruya hadzal matanu marfu'an, riwayat ini juga ada yang disebutkan terangkat sampai kepada Nabi SAW. Nabi pernah mengatakannya dan lafaznya pun sama, wa izzati wa jalali wa irtifa'i, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi kemuliaanku, keperkasaan dan ketinggianku, andai kata hambaku melakukan perbuatan dosa memenuhi langit dunia sampai seterusnya. Nah, warwahu binu luhai'ata an darrajin an abi haythami an abi sa'idil khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitana qala wa izzatika la abarahu aghwi ibadaka madamat arwahum fi ajasadihim, wa qala ar-rabb wa izzati wa jalali wa irtifa'a makani la azalu aghfiru mastaghfaruni. Wa rawahu Ibnu Lahiyah an Darraj, dan Ibnu Lahiyah meriwayatkan dari Darraj, ya, an Abi Haytham, dari Abu Haytham, an Nabi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah pernah bersabda, inna syaitana qala, syaitan itu pernah berkata, wa izzatika, aku bersumpah demi kemuliaanmu wahai Tuhan, la abrahu aghwi ibadak, aku akan terus menerus menyesatkan hamba-hambamu, badamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh-ruh mereka masih ada dalam jasad-jasad mereka. Faqala ar-rabbu, maka Tuhan pun berfirman, wa izzati wa jalali wa irtifa'i makani, demi kemuliaanku, keagunganku dan kedudukanku yang begitu tinggi, la azalu aghfiru mastaghfaruni, aku akan tetap mengampuni mereka selama mereka minta kepadaku ampunan. Allahu akbar. Naam. Qaulu as-sahabah kulluhum radhiyallahu anhum ajma'in. Qala Yahya bin Sa'id al-Amawi fi Mughazihi haddatsana al-Bukaiyyu an Ibn Ishaq qala haddatsani Yazid bin Sinan an Sa'id bin Ajiradi al-Kanadi al-Kindi an al-Arasi bin Qais al-Kinidi an Adi bin Amirata radhiyallahu anhu qala kharastu muhajiran ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara qissatan tawilatan wa qala fiha fa iza huwa wa man ma'ahu yasjuduna ala wujuhihim wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama' fa aslamtu wa tabi'tuhu qaul sahabati kullihim radhiyallahu anhu ajma'in, perkataan seluruh sahabat. Ya, qala Yahya bin Sa'id al-Umawi fi maghazihi, berkata Yahya bin Sa'id al-Umawi dalam kitabnya Maghazi, ya, peperangan-peperangan Nabi, hadatsana al-Bukaiyyu an ibni Ishaq, al-Bukai meriwayatkan daripada Ibnu Ishaq qala, dia berkata hadatsani Yazid bin Sinan an Sa'id ibn al-Ujairid, bahwasanya dia, ya, diberitakan oleh Yazid bin Sinan dari Sa'id bin al-Ujairid al-Kindi an al-Arsi bin Qais al-Kindi, dari Ars bin Qais al-Kindi an Ali bin Umairah radhiyallahu anhu, dari Ali bin Umairah semoga Allah meridainya, qala, dia berkata kharajtu muhajiran ila Nabi SAW, aku pergi berhijrah menemui mendatangi Nabi SAW, fadhakara qissatan tawilah, dia menyebutkan kisah hijrah yang panjang. Wa qala fi hadhihi, antara kisah yang panjang tersebut, fa idza huwa, kudapati ketika tiba di hadapan Nabi SAW dia sedang sujud, fa idza huwa wa man ma'ahu yasjuduna ala wujuhihim, semua mereka sedang sujud, ya, mereka sujud di atas wajah-wajah mereka, wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama', dan mereka semua mengaku Tuhan mereka di atas langit, fa aslamtu wa tabi'tu, aku pun masuk Islam dan aku pun mengikutinya. Subhanallah, ini perkataan, ya, tentang semua sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dzikru aqwali tabi'in rahimahumullahu ta'ala. Qala Masruq rahimahullah, qala Ali bin Aqmari, kana Masruq idza haddatsa an Aisyata radhiyallahu anha qala haddatsatni Siddiqatu bintu Siddiq radhiyallahu anha habibillah sallallahu alaihi wasallam al mubarraatu min fawqi sab'a samawat. Dzikru aqwalit tabi'in rahimahumullahu ta'ala, kata Ibnu Qayyim, inilah perkataan para tabi'in semoga Allah merahmatinya. Sekarang kita pindah kepada perkataan siapa? Tabi'in. Banyak sekali sudah kita bacakan daripada perkataan Allah, perkataan Nabi, perkataan sahabat sebelumnya, perkataan para nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang perkataan tabi'in. Siapakah tabi'in? Mereka lah orang-orang yang pernah bertemu dengan para sahabat dan mereka beriman. Inilah para tabi'in. Berkata Masruq rahimahullah, qala Ali bin Aqmar, berkata Ali bin Aqmar, kana Masruq idza haddatha an Aisyah, adalah Masruq jika dia meriwayatkan daripada ibunda Aisyah radhiyallahu anha qala, dia senantiasa berkata haddatsatni Siddiqah, sungguh berita ini kudapatkan dari As-Siddiqah, dia memberitakan kepadaku. Siapa dia? As-Siddiqatu bintu Siddiq, seorang perempuan yang jujur, putri daripada seorang laki-laki yang jujur radhiyallahu anha, maksudnya putri daripada Abu Bakar Siddiq, habibatu habibillah, dialah kekasih, ya, daripada habibillah Rasulullah SAW, kekasih Allah, dialah kekasih Rasulullah SAW yang dikasihi oleh Allah SWT, al-mubarra'atu, seorang wanita yang disucikan Allah, min fawqi sab'i samawat, dari atas langit ketujuh, dalam kisah ketika dia dituduh berselingkuh dengan Safwan. Naam. Qawlu Irmah rahimahullahu ta'ala, qala Salamatu bin Shubaybi, haddasana Ibrahimu bin al-Hakam, qala haddasani Abi an Ikrimah rahimahullahu ta'ala, qala bainama rajulin mustalqin ala musulihi bil jannati, faqala fi nafsihi lam yuharrik syafatayh, law anna allaha ya'zana li lazara'tu fil jannah, falam ya'lam illa wal malaikatu ala abawabi jannatihi qabidina ala akuffihim fayaquluna salamun alaik, fastawa qa'idan qalu lahu yaqulu dhalka rabbuk, tamannaita syai'an fi nafsika qada alimtuhu, qad alimtahu, qada alimtahu, wa qada ba'athana, wa qada ba'atha ma'ana hadzal basaro. Yaqulu, yaqulu laka ubzir, ibzir, fa alqi yaminan wa shimalan, fa alqa yaminan wa shimalan, wa baina yadayhi wa khalfihi, fa kharaja amsalul jibali ala ma kana tamanna wa zada, fa qala lahu ar-rabb min fawqi arshihi kullu kul kul ya bani adam fa inna bina fa inna bani adam la yashba. Qawlu Ikrimah rahimahullah, perkataan Ikrimah semoga Allah merahmatinya, qala Salamatul Musyabib haddathana Ibrahim ibn Hakam, ya, telah meritakan kepada kami Ibrahim bin Hakam, qala haddathani abi an Ikrimah, ayahku menceritakan dari Ikrimah rahimahullah taala, qala, berkata Ikrimah, bainama rajulul mustalqin ala muthuli, tatkala seseorang lelaki, ya, dia itu tidur berbaring dalam keadaan terlentang di atas kasurnya di surga fil jannah, faqala fi nafsihi, maka laki-laki ini pun berkata dalam hatinya, lam yuharrik syafatayhi, dia tidak menggerakkan, belum mengucapkan apa yang diinginkan dalam hatinya, masih keinginan dalam hatinya, apa yang dikatakannya, lau annallaha ya'dhan li lazara'tu fil jannah, kalaulah aku diizinkan aku akan bercocok tanam di surga ini. Seorang hamba mungkin ini petani, jadi ketika masuk surga dia ingin bercocok tanam. Kalau diizinkan aku ingin sekali bercocok tanam di surga ini. Dia tidak ucapkan dengan lidahnya, hanya dalam hatinya. Ya. Lam yuharrik syafataihi. Ya, dan dia tidak menggerakkan bibirnya. Falam ya'lam illa wal malaikatu ala abwaabi jannati. Dan dia tidak mengetahui kecuali malaikat-malaikat telah tiba di hadapan pintu surga. Ya, rumahnya qabidina ala kufihim, mereka membawa dalam genggaman-genggaman mereka biji-bijian, fayaqulun, berkatalah malaikat-malaikat salamun alaik, selamat atasmu, fastawa qa'idan, seketika dia pun langsung duduk dari tidurnya yang berbaring tadi, faqalu lahu, maka mereka malaikat berkata kepadanya, yaqulu laka rabbuka tamannaita syai'an fi nafsika qad 'alimtahu, Tuhan kami berkata sesungguhnya engkau sedang berandai-andai dalam dirimu yang engkau mengetahui apa yang kau harapkan, apa yang kau inginkan, wa qad ba'atha ma'ana hadzal bidra, sungguh Tuhan telah mengirim kepada kami biji-bijian ini, benih ini, yaqulu laka ibdzur, dia berkata kepadamu semailah benih-benih ini, fa alqa yaminan, maka dia pun menyemai biji tersebut di bagian depannya, washimalan di samping kirinya, wabayna yadaihi di kanannya, samping kirinya di depannya, wakhalfahu di belakangnya. Baru saja dia tanamkan biji tersebut, fakharaja amthalul jibal, seketika biji itu pun tumbuh dan langsung dia keluar bertunas dan langsung berbuah, ya, menjadi begitu besarnya sebesar gunung biji-bijian tersebut. Alama kana tamanna, sebagaimana dia inginkan, wazada, bahkan lebih daripada apa yang dia inginkan. Faqala lahu rabbu, maka berkatalah kepadanya Tuhan, min fawqi arsihi, dari atas arasnya, kul ya bani adam, wahai anak adam, silakan makan sekarang. Fa inna bani adam la yashba, sungguh anak adam tak akan pernah kenyang lagi. Subhanallah. Ini menunjukkan Allah di atas aras, ini menunjukkan bahwasanya, ya, apa yang kita inginkan di surga Allah akan berikan, walaupun tak terucap dengan lisan, Allah mengetahuinya. Sebagaimana Allah mengatakan, fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun, dalam surga apapun yang diingini oleh jiwa manusia dan apa yang ingin, ya, dinikmati oleh pandangan mata, semuanya akan dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah di kesempatan yang akan datang kita lanjutkan perkataan Qatadah dan lain-lainnya. Kita padahkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.